cerita kisah keluarga hidup di alam kota yang banyak cobaannya, walau tak semuanya pernah mengalaminya. Cukup banyak faktanya kalau mau ditanya. Zaman sekarang ini banyak orang frustasi, hidup gak punya arti, hanya kesana sini. Orang tua berlaga, repot ngurusin kerja, anak terlunta-lunta, kasih sayang tersita. Untuk pulang nongkrong ngabisin uang, kadang kala yang utang, sekolah cuma gengsi, bolos jadi tradisi, ijazah pun tak pasti, semua bisa dibeli. Ingatlah hari depanmu kawan, ini cuma permainan. Janganlah kita sia-siakan waktu muda yang penuh tantangan. Kini sudah saatnya kita bersama-sama membangun hidup kita dalam karya yang nyata. Kita hidup di sini dengan jihad di hati, jadikan generasi Quran yang sejati.